cepatnya jasa dipendam, sangat tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kene bangkai tak bernyawa. Oh, dari kamar yang indah, kasur empuk dilambuti, kini harus berpindah. Kini harus berpindah, terkubur. dalam perutmu.